semua goyang yo. Tepuk tangan buat Ayu Tinte. Biasanya tak pakai minyak wangi, biasanya tak suka begitu. yang nggak masuk akal ya. Kenapa? Masa Husen biasanya tak pakai minyak rambut, pakai di mana Husen? Ayo. Nah, ayo. Kenapa tuh Husen tuh? Hai. Ah. Makasih ya. Iya.